بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Qanamtina azakumullah telah dijelaskan tadi pada majelis yang pertama secara global kewajiban pemerintah Islam dalam pemerintahannya secara global ada dua macam. Ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan agama kaum muslimin. Dan kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya amal jama'i bersama dengan pemerintahnya. Dan itu masuk dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia mubtadi', dikatakan sebagai ahli bid'ah. Yang kedua, kewajiban-kewajiban pemerintah atau penguasa yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah masyarakat. Maslahat-maslahat umum masyarakat. Meliputi semua aspek kehidupan dunia. Di antara yang dipentingkan di sini adalah terkait dengan bab keamanan. Keamanan, kesejahteraan, kedamaian, kenyamanan masyarakatnya dalam hidup keseharian mereka. Dan dibahas tadi barakallahu fikum pihak-pihak yang menjadi perusuh-perusuh bangsa dan negara. Dari mulai kaum pemberontak, gerakan-gerakan separatis. Dan yang kita pentingkan di sini adalah para perusuh-perusuh bangsa dan negara dalam sejarah Islam. Diterangkan tadi bahwasanya semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, firqah-firqah, sekte-sekte yang sesat, itu ujung-ujungnya adalah pedang. Pasti kembali kepada teror fisik, membuat kerusuhan di sebuah tempat atau sebuah bangsa, sebuah negara dengan pedang-pedang mereka. Namun dalam sejarah Islam yang dikenal dengan tindakan semacam ini adalah kaum Khawarij, kaum Syiah Rafidah, Jahmiyah Mu'tazilah, dan terakhir yang tadi kita bacakan adalah Ismailiyah Qaramithah dari kalangan Batiniyah Sufiyah. Barakallah. Bicara pihak-pihak yang membuat kerusuhan di negara kita Indonesia Raya ini. Gerakan separatis ada. Terkait dengan yang berkaitan dengan firqah-firqah Islam. Di negara kita Indonesia Raya ini yang juga dikenal sebagai pihak yang selalu membuat onar. Membuat kerusuhan-kerusuhan di negara kita dari kalangan Khawarij. Link-link mereka yang dikenal di Indonesia ini semacam MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, yang kemudian pecah menjadi JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Barakallahu fikum. Ini link-linknya Khawarij. Tindakan-tindakan terorisme di tanah air rata-rata dari link-link mereka. Bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kuningan, Marriott, dan segala macamnya. Itu semua dari link-link mereka. Dikenal juga dengan sebutan Jamaatul Jihad, Jamaatul Takfir, Jamaatul Hijrah, dan segala macamnya. Mereka dikenal sebagai perusuh bangsa dan negara. Bahkan dari kalangan aparat kita, penguasa kita, sangat-sangat mengerti ini semuanya dan menanganinya dengan penanganan cukup baik. Munculnya ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya di negara kita yang kemudian membaiat mereka, membela mereka, bergabung dengan mereka adalah link-link yang disebutkan tadi, terutama dari kalangan JAT. Nah, pimpinannya adalah ABB. ABB. Nah, JAT ABB. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Hadirin azakumullah, sesuatu yang jarang, ini yang perlu kita kaji lebih lanjut, sesuatu yang jarang diperhatikan di negara kita, padahal itu dalam syariat Islam merupakan perusuh-perusuh bangsa dan negara, bahkan penghancurnya, pengkhianatnya, Rafidhah. Dari kalangan Syiah Rafidhah. Kalau kita menyaksikan kondisi real pemerintah kita, ketika mereka menghadapi yang namanya Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, dan ling-lingnya, cepat tanggap. Jadi katakan luar biasa penanganannya. Tapi mohon maaf, terus terang kita mengatakan ketika menghadapi fenomena munculnya Syiah Rafidhah, yang dahulu tidak pernah ada gerakan-gerakannya, sekarang mulai muncul gerakan-gerakan mereka, ternyata tidak cepat tanggap. Alasannya tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya, Pak ya. Di sebagian tempat, barakallahu fikum, sebagian pemerintah kita, waffaqahumullahu ta'ala ilhaq, termakan oleh isu minoritas. Termakan oleh isu minoritas. Sehingga mereka kemudian mengayomi acara-acara yang diadakan oleh kelompok minoritas katanya. Dengan alasan kebebasan untuk berkeyakinan, kebebasan untuk berpendapat dan segala macamnya, mereka melegalkan acara-acara yang diusung oleh kaum Syiah Rafidhah. Dulu di Indonesia tidak pernah terdengar yang namanya acara Husainiyat. Tidak terdengar acara Arba'iniyat. Tidak terdengar yang namanya acara berkabung Karbala dan segala macamnya. Asyura dan semisalnya yang melukai tubuh mereka dengan pedang sehingga berdarah-darah itu. Tidak pernah ada. Sekarang ini luar biasa. Menggeliat. Acara Husainiyat digelar terbuka. Arba'iniyat terbuka. Yang melukai tubuh mereka dengan pedang. Barakallahu fikum juga terang-terangan. Tapi kita menyaksikan belum ada tindakan tangkap dari pihak pemerintah. Bahkan yang terjadi, barakallahu fikum, tokoh-tokoh agama masyarakat Indonesia ini, sebagian mereka justru menggandeng Syiah Rafidhah. Justru membela Syiah Rafidhah. Toh sebut saja orang semacam SAS. Sama ya, Pak? Said Akhil Siraj. Begitu kental, begitu terang-terangan, begitu vulgar, begitu agresif. Membela acara-acara Rafidhah. Arba'iniyat, Husainiyat, dan segala macamnya itu. Luar biasa. Tokoh Jil. Yang namanya Ulil Abdallah itu. Juga demikian terang-terangan. Membela Syiah Rafidhah. Musuh kami Wahabi. Teman kami Syiah Rafidhah. Ketika terjadi barakallahu eksekusi mati. Tokoh Syiah Saudi. Dari wilayah Awamiyah. Nimir An-Nimir. Siapa yang heboh? Yang heboh dari kalangan kaum Syiah Rafidhah mancanegara. Dan ternyata di Indonesia itu ada. Sebagian kecil mereka puluhan orang demo, demonstrasi di depan kantor Dubes Arab Saudi. Menuntut itu semuanya. Dan menuntut bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan yang keras. Protes yang keras. Dan bahkan memutus hubungan diplomasi dengan Saudi. Berani berbuat demikian. Ya walaupun tidak ditangkapi oleh pihak pemerintah. Itu semua terjadi. Dan tidak ada tanggapan yang berarti. Maka di sini orang tina'azakumullah. Tugas kita sebagai masyarakat. Ialah kita harus mewujudkan, menyemarakkan prinsip ta'awun. Untuk menjaga keutuhan NKRI dari perusuh-perusuh agama ini. Langkahnya. Untuk individu-individu muslimin. terutama yang diharapkan dari kalangan salafiyin, masing-masing mereka harus selalu waspada. Selalu waspada melihat sekitarnya. Ketika ada gerakan-gerakan khawarij dan ling-lingnya, gerakan-gerakan syiar rafidah dengan ling-lingnya, dan gerakan-gerakan ashabul ahwa'i wal bidah yang menjurus kepada anarkis, membuat runyamnya keamanan negara, segera diwaspadai. Jangan pasif, semuanya harus aktif, semuanya harus waspada, diwaspadai. Dan yang kedua, dilaporkan kepada pihak berwajib. Pemerintah kita perlu laporan-laporan langsung dari masyarakatnya, kondisi real di lapangan yang dipandang langsung oleh masyarakatnya, supaya mereka tahu bagaimana kejamnya dan khianatnya kaum Syiah Rafidhah secara khusus. Yang diharapkan ya Ahlussunnah Salafiyin, orang-orang awam sibuk ngurusi perut. Yang mereka pikirkan hanya beras dan bawang putih, bawang merah, tomat, sambal dan segala macamnya. Nah, yang diharapkan dari kalangan Ahlussunnah Salafiyin harus ekstra waspada, tengok kanan, tengok kiri, depan belakang, harus betul-betul memperhatikan sekitarnya. Ada gerakan-gerakan yang membahayakan, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Adapun terkait dengan para du'at, para syatidah, para mubalik-mubalik, juga diharapkan lebih gencar, lebih aktif, memberikan pengarahan-pengarahan, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat kaum muslimin akan bahaya perusuh-perusuh agama mereka dan negara mereka. Baik dari kalangan khawarij, terutama dari kalangan Syiah Rafidhah. Terutama kalangan Syiah Rafidhah. Di kalangan yang satu ini, ikhwan, belum mendapatkan perhatian yang sempurna dari pemerintah kita. Sehingga perlu dikasih penyuluhan-penyuluhan. Dan dari kalangan para du'a dan para asatidah juga banyak memberikan info-info kepada pihak pemerintah, pihak penguasa kita, aparat kita terkait dengan ini semua. Info sejarah, info kondisi real, keadaan mereka, gerakan mereka, dan segala macamnya yang dicurigai bisa membuat rusuhnya negara kita NKRI yang ada ini. Itu dari kalangan para saya dan para dua. Yang diharapkan juga para da'i-da'i salafi. Yang diharapkan para da'i-da'i salafi. Kalau dari kalangan yang lain-lainnya, enggak bisa antum harapkan. Kalau toh mereka anti syiah, cara-caranya kurang hikmah. Kalau udah anti, kebablasan. Ya, sampai bakar, sampai bunuh, dan segala macamnya itu. Repot. Mau mengharapkan dari kalangan sururiyin, dari kalangan halabiyin, ruhailiyin, repot. Mereka lagi sibuk acting jadi artis. Gak ada semangat dan geliat ke arah sana. Siapa lagi? Yang diharapkan dari kalangan du'at salafiyin, dari kalangan para asatidah salafiyin. Mereka yang diharapkan untuk betul-betul aktif, tahu saling bahu-membahu, memberikan penyuluhan-penyuluhan, keterangan-keterangan kepada masyarakat kaum muslimin terkait dengan bahaya laten ini. Dan memberikan informasi-informasi kepada penguasa kita, pemerintah kita terkait dengan poin-poin ini supaya mereka lebih waspada. Caranya, ya dimanfaatkan teman-teman kita yang polisi-polisi ini, yang dari polisi, yang dari Brimob, yang dari mana, yang dari TNI. Kasih informasi, sampaikan kepada atasan. Atau kita punya hubungan langsung kepada pihak pemerintah kita, Polsek, Polres, dan segala macam, Koramil, Kodim, dan segala macam, sampaikan informasi kepada mereka terkait dengan masalah semacam ini. Sangat penting. Harus aktif para kolom. Karena bahaya sangat laten. Terutama informasi tentang masalah Syiah Rafidhah. Nah, terkait dengan pemerintah kita, penguasa kita, ya harus bersinergi dengan para ulamanya, dengan para dai-nya. Jangan diam saja. Ya, tugas inti para penguasa, mereka harus betul-betul mewaspadai gerakan separatis Syiah Rafidhah secara khusus. Jangan hanya tanggap terkait dengan kaum khawarij. Cukup dengan sejarah. Jangan menunggu korban. Jangan menunggu kejadian. Jangan menunggu pembantaian baru bergerak. upayakan pencegahan. Cukup dengan secara Islam yang disebutkan oleh para ulama una terkait dengan mereka semua, bagaimana jahatnya mereka, bagaimana kejamnya mereka, dan bagaimana mereka berkhianat kepada kaum muslimin. Cukup diredam, diawasi. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan postingan dari sebagian ikhwan di Kuwait, bukan di Indonesia, tapi jadikan sebagai ibrah pelajaran. Dikasih video barakallahu fikum, pemerintah Kuwait, aparat Kuwait itu berhasil dengan taufik Allah azza wajalla berhasil menemukan gudang senjata di rumah miliknya orang Syiah Rafi. Di rumah barakallahu fikum itu digali, ternyata di dalamnya itu luar biasa gudang senjata yang itu banyak, laras pendek, laras panjang, mortil, segala macamnya yang siap untuk perang. Diketemukan walhamdulillahirabbil alamin. Ya, semacam ini barakallahu harus diwaspadai dan diperhatikan oleh kaum muslimin dan aparat yang ada. Jangan merasa aman. Rafidhah orang yang sangat jahat, syarrun minal khawarij, lebih jahat daripada khawarij, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka di sini kita penting untuk bersinergi. Itu bahasa yang sering disampaikan oleh aparat kita. Bersinergi, bersinergi, bersinergi. Naam, kita harus bersinergi. Aparat pemerintah, para alim ulama, para dai-dai dan semua lapisan masyarakat bersinergi untuk meredam dan menahan atau menghilangkan gerakan-gerakan para perusuh-perusuh agama dan perusuh-perusuh negara. Dan ingat Pak, yang paling membahayakan Rafidhah sekarang ini di Indonesia sedang menggeliat. Mereka dengan terang-terangan menyampaikan yayasan inti mereka yang menaungi semua gerakan-gerakan Syiah di Indonesia, yaitu yayasan ABI. ABI Pak, ABI Ikatan Ahlul Bait Indonesia. Itu resmi. Itu resmi. Selalu mendukung gerakan-gerakan Syiah yang ada. Dan ingat, sudah betul-betul agresif. Dibantu oleh tokoh-tokoh keblinger yang berupaya untuk membantu orang-orang Rafidhah. Tolong waspadai ini. Kita bersinergi dalam waspadai khususnya gerakan separatis kaum Rafidhah dan yang lain-lainnya. Barakallahu. Langkah yang berikutnya, khonatina azzaakumullah, pentingnya untuk thalabul ilmi. Ditujukan kepada semua kaum muslimin terutama salafiyin, pentingnya untuk terus thalabul ilmi syar'i, mengkaji makam Allah azza wajalla supaya paham ini hak, ini batil, ini akidah yang sahihah, akidah yang menyimpang, ini orang yang menyimpang, ini orang yang bukan, ini makar agama, makar-makar musuh-musuh agama dan segala macamnya dengan ilmu. Dan menyebarkan ilmu tadi di tengah-tengah masyarakat. Ilmu dakwah, amal itu jelas. Ilmu untuk masing-masing kita, dakwah dilanjutkan oleh para duat dan para asatidzah di tengah-tengah lapisan masyarakat. Sehingga secara berkala perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan yang semacam ini. Di samping talim-talim yang umum terkait dengan masalah akidah, tauhid, fiqih, tafsir, hadis, bahasa Arab, akhlak dan segala macamnya, juga perlu disampaikan secara berkala barakallahu fikum tema-tema yang mengangkat yang semacam ini barakallahu fikum, supaya muslimin betul-betul mereka bisa memahami kondisi yang ada dan bersiap-siap. Jangan menunggu peristiwa dan kejadian. Jangan menunggu peristiwa dan kejadian. Wallahu musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Naam. Ini secara global barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Naktafi lahuna ya. Cukup insyaallah ya. Alhamdulillah naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.